asik asik nya cuma digeleng geleng. Oh, enak enak cuma digeleng geleng. Asik asik asik nya cuma digeleng geleng. Enak enak enak cuma digeleng geleng. Asik asik asik asik asik nya cuma digeleng geleng. Oh, enak enak cuma digeleng geleng.